الذي كان تصديق للقلب ونطق باللسان وهؤلاء مرجئة الفقهاء ومنهم الحنفية يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. طيب pendapat yang ketiga dari pendapat Murji'ah yaitu ucapan mereka, ucapan orang-orang yang menyatakan bahwasanya iman, tasdik dan qalbu saja. Tasdik pembenaran di qalbu saja. Ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Ini seperti sudah seperti ahli sunnah belum? Belum, karena tidak ada amal. Dan mereka ini adalah murji'atul fuqaha dan mereka adalah kalangan Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi. Mereka menyatakan al-iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun ya. Wa'tiqadun bil qalb, ucapan dengan lisan dan ucapan dan dengan keyakinan di hati saja. Mereka tidak menjadikan amal sebagai bagian dari iman. Terus lanjut. Berikutnya pendapat yang keempat dari pendapat Murji'ah yaitu mereka, ucapan mereka yang menyatakan iman itu mujarrabun nutqi ya, ucapan saja, bilisani faqat, ucapan di lisan saja, dan ini pendapatnya karomiyah ya, dan ini juga kata Syekh wa yalzam ala hadza, dan hal ini mengkonsekuensikan, berkonsekuensi dari pendapat ini bahwasanya orang-orang munafik berarti mereka beriman karena mereka mempersaksikan mengucapkan syahadat la ilaha illallah rasulullah. Terus hadhihi aqwal firaqil murji'ati fil iman. Baik, inilah ucapan semua sekte-sekte kelompok murji'ah dalam masalah keimanan. Kulluha khata'un wa dalalun. Semuanya adalah keliru dan sesat. Terus wal haqqu ma dhahaba ilayhi ahlu sunnati wal jama'ati al-ibadah. Qaulun Taib. Yang benar ialah pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah yang menyatakan iman adalah ucapan dengan diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan di dalam qalbu dan diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita berpindah ke matan yang baru. Lanjut Paci, baca matan yang baru. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. طيب الله سبحانه وتعالى berfirman, dibawakan ayatnya di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa ma umiru tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Munafik dalam keadaan mereka munafik. Dalam keadaan mereka hanya memberikan ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah. Ya. Dan mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang qayyimah, yang lurus. Maka kata Ibnu Qudamah, Allah menjadikan beribadah pada Allah, ikhlas dengan qalbu, menegakkan sholat, bayar zakat, semuanya adalah bagian dari agama. Ya, baca syarahnya. Taib, di antara dalil-dalil bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan, dia bertambah bisa berkurang, ya berkurang dengan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, ialah firman Allah. Ini yang ayat tadi, surah Al-Bayyinah tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Terus lanjut. Baik, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan, amalan, keyakinan. Karena Allah menamakan semua hal ini sebagai agama yang qayyimah, yang lurus, yaitu din, iman. Din dan iman itu bermakna sama. Terus lanjut. Wadinul qayyimati ya'ni al-millata al-mustaqimata wa ja'ala ibadatullahi wa ikhlasa lahu wa iqama salati wa ita'a zakati ja'ala hadhihi al-umura minha ma huwa i'tiqadun wa minha ma huwa rukun wa minha ma huwa amalun. Baik. Dinul Qayyimah itu adalah millah yang mustaqimah, agama yang istiqomah, yang lurus. Maka Allah menjadikan ibadah kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadah kepadanya, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Ya Allah menjadikan semua perkara ini semua sebagai ya, keyakinan. Ya, ma huwa i'tiqad, yaitu yang di dalamnya sebagai, di dalamnya terdapat keyakinan, di dalamnya terdapat nutqun, ucapan, di dalamnya terdapat amal. Maka Allah jadikan itu semua dinul qayyimah yang terkumpul semua tadi. Ucapan, keyakinan, amal di ayat ini. Terus kemudian dibaca sini Zaki di matan berikutnya. Waqala Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Haja'ala kadzalika hadza al-hadithu al-imam. Beri baca dulu matannya. Baca'ala al-qawla wal-amala min al-iman. Antum kalau mau baca matan nama itu harus terpisah. Matan masyarakat tadi sambung, nanti orang yang denger gimana? Sampai ucapan Ibnu Qudamah semua. Padahal tadi akan terbaca udah ucapan Syekh Fauzan. Harus dibedain kalau mau baca syarah qawla syarih gitu. Ya. Baik. Kemudian lihat di matan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di matan yang berkata Ibnu Qudamah, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ya 70 sekian cabang. A'laha yang paling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah wa adnaha yang paling rendahnya imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Syekh Ibnu Qudamah, baja'a al-qaula wal 'amala min al-iman. Maka ya Rasulullah SAW berarti di halaman hadis ini menjadikan ucapan dan amalan adalah bagian dari iman. Ya, bagian dari iman yaitu ucapan mana? Qaul la ilaha illallah. Amalan apa? Imatatul adha 'anit thariq. Baru baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarih Alhamdulillah ta'ala. Wa kadzalika hadzal haditsu al-imanu bi'un wa sab'una syu'batan ay khoslatun. Khoslatan. Ay khoslatan. Kalau ada kalimat ay, i'rabnya mengikuti sebelumnya. Terus a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Baik, demikian pula dalam hadis iman itu 70 sekian cabang. Ya, ayat khoslatan bagian. A'lah yang paling tertingginya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu adalah bagian dari iman. Terus faja'ala hadhil umura min syu'abil iman. Baik, maka Nabi SAW menjadikan perkara ini semua tiga. Amalan, ucapan, perbuatan adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Wa hiya qawlu la ilaha illallah hadza qawlun. Baik, ucapan la ilaha illallah ini berarti qaul, ucapan. Terus wa imatatul adza 'anit thariq amalun. Baik, menyingkirkan gangguan dari jalan berarti adalah amal. Terus wal haya'u syu'batun min al-iman, i'tiqadun. Baik, malu adalah sebagian dari iman. Cabang dari keimanan berarti adalah keyakinan yang ada di kalbu. Terus taib, karena yang namanya iman adalah bagian dari amal qulub, amal hati, amalan hati. Terus ja'ala al-imana huwa al-aqwalu wa a'malul qulubi wa a'malul jawarihi adalla 'ala maqalahu as-sunnati wal jama'ah. Taib, maka Nabi SAW dalam hadis ini menjadikan iman yaitu ucapan, amalan kolbu dan amalan jawarih. Maka ini menunjukkan kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini berarti menunjukkan kepada keselarasan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Fadalla ala ma'an innal imana qawlun wa amalan wa i'tiqadun. Wadalla al-hadithu ala anna lil imani martabatan isim inna muakhor. martabatan a'la wa martabatan adna. Adalla ala annahu yazidu wa yanqus. Yaitu apa pendapat Ahlussunnah dalam hal ini? Iman itu adalah ucapan, amalan, keyakinan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman memiliki tingkatan yang paling tinggi dan tingkatan yang terendah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Lihat kemudian di matan, qala ta'ala fazadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Ya, yazdadu imana, bertambahlah keimanan mereka. Terus baca sini. Ya, fadal. Siapa? Suyudi. Semakola asyarihu Alhamdulillah ta'ala. Fa'amman ladina amadu fazadatuhum imanan. Hadhil ayatu dalilun ala anna imana yazidu wa annahu laysa syai'an wahidan kama yakuluhu al-murji'atu. Baik, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Wa annahu laysa syai'an wahidan kama yakuluhu al-murji'atu. Ya, dan tidak ada sedikit pun ya definisi iman sebagaimana yang disebutkan oleh kaum murji'ah dalam ayat ini. Terus lanjut. Wa innama huwa syai'un yatafawatu yazidu wa yanqusu wa qawluhu fazadatuhum imanan sharihun fi anna al-imana yazidu bisababi nuzulil qur'ani wa sama'ihi wal amalihi wal amali bihi. Baik. Ya. Dan iman itu sesuatu yang yatafawat, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya. Bertambah, berkurang. Kemudian firman Allah, fazadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Maka ini sharihun, sangat jelas, gamblang. Ya, bahwa iman bertambah disebabkan turunnya Al-Quran. Dan karena mereka mendengarkan Al-Quran. Dan karena mereka mengamalkan Al-Quran. Terus. Walladhi anzalas sakinata fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Baik. Dialah Allah yang menurunkan ya, sakinah, ketenangan ke kalbu kaum mukminin agar bertambah keimanan mereka ma'imanihim, di samping keimanan mereka sebelumnya. Lanjut. Wadzalika fi qissatil Hudaybiyyati. Woi, kau pernah baca buku sirah? Hudaybiyyati. Wa ma jara fiha minal imtihani lil mu'minina. Baik, wadzalika fi qissati Hudaybiyah. Nah, ini ayat ini terkait tentang kisah Hudaybiyah maupun peristiwa yang terjadi dalam kisah Hudaybiyah tersebut berupa imtihan, ujian kepada kaum mukminin. Terus wa annal kuffara mana'uhum min ada'il umrati wa dukhula Makkah. Makkah. Baik, bahwa orang-orang kafir musyrikin Quraisy melarang mereka untuk menunaikan umrah dan memasuki kota Mekah. Terus ini isi perjanjian Hudaybiyahnya ya, poinnya. Terus walakin Allah jalla wa ala anzala as-sakinata fi qulubihim. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di kalbu kaum mukminin. Terus wastaslamu bi amrillahi wa rasulihi. Baik, mereka berserah diri. Yang menerima semua perintah Allah dan Rasulnya. Terus wa khadu'u li sulhi ma'al kuffari ma'a annahum la yuridunahu. Baik. Wa khadu'u, mereka tunduk ya lil sulh, kepada perjanjian Hudaybiyah tersebut. Padahal mereka enggak menginginkan perjanjian tersebut. Kenapa? Karena mereka menyangka ini isinya malah merugikan kaum muslimin. Ya. Isinya ini malah merugikan kaum muslimin, maka mereka enggak mau sebenarnya. Baik, terus Fikri baca. Wala syariku rahimahullah ta'ala walakin qadu'u lahu ta'atan lillahi wa ta'atan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun mereka mau tunjuk juga kepada isi perjanjian tersebut karena dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Terus nah, mereka ini enggak suka sama isi perjanjian tersebut. Mereka ingin masuk ke Mekah. Terus. Namun Allah menjadikan kebaikan untuk kaum muslimin ya dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Terus. Fadillatan 'alal kafirin dan Allah ingin menjadikan kehinaan bagi orang-orang kafir. Terus baik, maka Allah menjadikan ya hasil kesudahan dari perjanjian tersebut adalah kebaikan untuk kaum muslimin. Baik, maka diantara ya antaja yuntiju itu ya fi'il lazim artinya menghasilkan, maka diantara hal yang dihasilkan dari perjanjian tersebut bahwasanya peperangan wadawat auzaruha, kalau maknanya wadawat auzaruha berarti mana yang qada amruha, maka berakhir peperangan, berakhir antara kaum muslimin dan kufar. Terus maka kaum muslimin ya menjadi tanafus, bisa bernapas lega. Terus baik, maka berhijrahlah orang-orang yang hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa ada gangguan. Baik, maka masuk Islamlah orang-orang Mekah yang ingin masuk Islam tanpa ada gangguan. Terus baik, dan tidak, dan orang yang ingin masuk Islam, orang yang ingin berhijrah, dia tidak akan mendapati ya orang-orang yang akan mencegahnya. Ya ini karena efek dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, lanjut. Nah, endingnya, nihayahnya terjadilah Fathul Mubin. Ya, yaitu Fathul Mekah, kemenangan yang nyata. Terus dibukanya, dibebaskannya Mekah al-Musyarrafah yang dimuliakan, dan masuknya Mekah ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin hingga hari ini. Terus dan tangan orang kafir dicabut dari situ, artinya kekuasaan mereka sudah dihilangkan dari Mekah. Terus semuanya ini adalah hasil dari perjanjian, hasil dari perjanjian yang agung ini yang sebenarnya enggak disukai oleh kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin enggak suka semua. Terus walakin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesudahan tersebut kebaikan bagi kaum muslimin. Baik, maka kaum muslimin tunduk kepada ketetapan hukum Allah dan Rasulnya. Dan Allah menjadikan, menurunkan ketenangan di kalbu mereka. Terus mukhalafatun, hamasihim. Baik, dan tidak ada di antara kaum muslimin itu tidak ada yang penyelisihan terhadap perjanjian Hudaybiyah, tidak ada tasarufat tindakan mereka yang di situ yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap perjanjian Hudaybiyah disebabkan karena semangat besar yang ada pada mereka. Ya, terus berikutnya Raymond, betul. Fahada'u itu dari bahasa apa? Hada'at yahada'u hudu'an, apa artinya? Tenang. Fahada'u. Terus wasakanu wanqadu wa ikana kasirun minkum la yabdawna bihada suri. Baik, maka Allah menurunkan azza wa jalla ke kalbu kaum mukminin ketenangan, maka mereka pun tenteram, mereka tenang, mereka tunduk kepada isi perjanjian tersebut, walaupun kebanyakan dari mereka enggak ridho kepada ya, perjanjian tadi yang mereka sangka, mereka nilai itu merugikan kaum muslimin. Terus bi'annahum ya'tabirunahum wadi'atan wadi'atan wadi'atan ala muslimina, Baik, karena mereka menganggap perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah wadi'ah, adalah kehinaan bagi kaum muslimin. Terus wala ya'lamuna anna Allaha ja'alahu 'azzan izzan lil muslimina. Nah, mereka enggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya perjanjian Hudaybiyah tersebut sebagai kemuliaan bagi kaum muslimin. Ini para sahabat menghukumi secara zahir ya. Kalau Rasulullah SAW kan di situ ada wahyu, maka Rasulullah tahu nanti akhir kesudahannya karena dibimbing oleh Allah. Kalau sahabat melihatnya secara zahir, ya secara zahir bahwasanya ini merugikan, ini sahabat, semua sahabat, ya melihatnya secara zahir. Nah ini bukti sahabat itu menghukumi secara zahir. Tapi kalau nggak ada dalil ya, yang menyelisih hal zahir, ya hukumi secara zahir. Ini kan ada dalil. Ya, Rasulullah Allah yang menginginkan ya, isi perjanjian tersebut diamalkan, ya sudah. Nah, mereka mengamalkan ya zahirnya ayat juga, zahirnya hadis, zahirnya nas. Terus hanya terimaan wa inna atibatahu kanat khairan lil muslimin. Nah, dan kesudahannya itu adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Padahal hadza ala anna nabi Yastaslimu bi husnillah. Apa wazannya Rehman? Kok keliru? Terus yastaslimu li husnillah wa rasulihi wa yanqadu lahu anna imanahu yazidu bidzalika. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, bersikap berserah diri ya, kepada hukum Allah dan Rasulnya, tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya tersebut, ini adalah bentuk keimanan kepada Allah, dan iman akan bertambah dengan mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, terus baca Remon di matan. Sebentar lagi kita sampai setengah dua aja. Lanjut, Remon. Wala mu'alif rahimahullah ta'ala wa qala Rasulullah SAW yaqulu minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqala Wabi kalbihi miskalu miskalu apa? Burra. Apa burra artinya? Gandum. Nabi SAW bersabda akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di kalbunya sebesar biji gandum. Terus au miskalu burratin au khardalatin atau biji sawi. Terus au zarratin minal imani. Apa ini artinya? Jagung ya. Jagung berupa keimanan. Biji artinya Rasulullah SAW menggambarkan keimanan yang paling minim. Namun tidak pernah berbuat syirik. Kalau sudah berbuat syirik enggak ada lagi iman. Ya. Kalau sudah berbuat syirik maka iman enggak ada. Karena syirik iman enggak mungkin bersatu di seorang hamba. Enggak mungkin. Ya, enggak ada ceritanya seorang hamba berbuat syirik masih ada iman. Itu enggak ada ceritanya kayak begitu. Oh, ada. Ya, cerita Murji'ah. Cerita kaum Murji'ah. Terus dibaca Rehman syarahnya. Belum lah. Terus ja'alahu mutafadilan. Mutafadilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menjadikan iman tersebut bertingkat-tingkat. Baca lagi Rehman syarah sedikit. Qala syarih rahimahullahu ta'ala akhbarun nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yukhraju minan nari yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa akan dikeluarkan yukhraj, akan dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat kelak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Terus ma'a imani qalbi bima'naha wa tayakkuni limadruliha. Baik, tapi bukan sekedar mengucapkan namun disertai keimanan di kalbunya terhadap makna la ilaha illallah dan keyakinan dia terhadap madlul, kandungan la ilaha illallah. Jadi enggak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mesti dia meyakini maknanya. Dia mengimani maknanya, meyakini kandungannya. Terus bagaimana dengan orang-orang tua kita yang enggak tahu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin ya illallah, kita pun juga baru tahu. Kan begitu? Kita aja seumur-umur ya pas kemarin-kemarin aja baru ngerti makna la ilaha illallah apa. lama muda bihaqqin illallah. Coba sebelum ngaji, apa makna la ilaha illallah yang kita tahu? Hah? Ya ada Tuhan selain Allah. Ini pendapat siapa ini? Pendapatnya Asy'ariyah yang hanya menetapkan rububiyah Allah, enggak ada uluhiyah, enggak ada nabi, enggak ada isbat. Terus gimana kita dulu, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita? Ya, selama tidak ada penyimpangan dalam tauhid, kita hukumi mereka mukmin. Mereka beriman terhadap kandungan la ilaha illallah. Karena ya, hasil akhir dari pengimanan la ilaha illallah menetapkan keimanan hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang tua kita mereka tahu kalau ada orang yang beribadah kepada Yesus Kristus, kepada Siddhartha Gautama, kepada Hindu, ya kepada dewa-dewa Hindu, togut, mereka tahu itu kafir, itu enggak benar itu. Hah? Dan mereka hanya beribadah kepada Allah, berarti ini sudah merealisasikan la ilaha illallah. Mungkin enggak tahu apa makna la ilaha illallah. Ya taunya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tapi mereka dalam pengamalan beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Itu sudah cukup dianggap sebagai orang yang mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Paham enggak sini? Ya. Berarti di sini kan? Ini kan yang diinginkan adalah pengamalannya. Baik. Nah. Walaupun yang pertama dituntut adalah keimanan kita kepada la ilaha illallah dengan pengetahuan, makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah bahwa la ilaha illallah, tidak yang berhak beribadah dengan benar kecuali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah dakhala jannah, dimasuk surga. Karena syarat dari la ilaha illallah adalah ilmu. Ya, syarat dari la ilaha illallah adalah ilmu. Baik. Namun apalah artinya ilmu tentang makna la ilaha illallah kalau ternyata amalannya bertabrakan dengan apa yang dia ketahui. Dia mengerti la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, nyatanya dia ya percaya syirik, percaya dukun, ya melakukan kesyirikan. Nah, ini batal la ilaha illallahnya. Dibandingkan dengan orang yang tahu makna la ilaha illallah, keliru. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Keliru enggak? Keliru. Tapi dalam amalannya dia selaras dengan orang yang meyakini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam pengamalannya dia selaras, tapi dalam teorinya dia keliru. Lebih selamat yang mana? Yang mana yang lebih selamat? Nah, walaupun kita menginginkan yang lebih selamat yang tahu maknanya dan mengamalkannya. Jadi orang-orang tua kita dahulu gimana? Mereka mukmin. Hukum asal seorang mukmin salamatul i'tiqad, selamat keyakinannya sampai nampak pembatal keislaman dia. Ya, paham sini ya? Jadi nenek kita gimana? Mukmin. Memangnya dia baca usul salasah? Ya. Memangnya nenek antum ngerti kasbus syubuhat? Kitab tauhid, qaidul arba, sittatu mawadi minas sirah, mana taghut? Hukum asalnya mereka mukmin selama enggak nampak pembatal keislaman. Kalau nampak pembatal keislaman, maka mereka bukan mukmin walaupun bapak kandung kita sendiri. Fair, mesti fair. Rasulullah s.a.w. begitu ditanya, ya, bapak saya gimana dulu musyrik tapi dia baik. Abu kafina, bapakmu di neraka. Kok begitu? Rasul tambahkan, inna abi wa abaka. Ditambahin yang pertama tuh, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, bapakku dan bapakmu di neraka. Ini fair. Karena kenapa demikian? Karena nampak, ya, nampak kekufurannya. Ya, tidak dihukum mukmin. Kenapa? Karena dia asalnya beragama seperti agama bapaknya Abdul Muthalib. Ya, maka dia kufur. Dia hukumi hukum asalnya demikian. Tapi barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ya. Karena dihukumi hukum zahirnya demikian begitu. Ya, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Nanggung ya? Hah? Oh nanggung ini ya. Terus gantian. Udah dibaca tadi belum Pak Raymond? Lagi terusin lagi Raymond. Wa yakhruju minan nari mati qalbihi misqal habatin min imanin wa huwa mutayaqqinun li ma'na hadhihi kalimati. Dan akan keluar dari neraka orang yang di dalam kalbunya terdapat sebesar biji habbah, ya, sebesar biji yang kecil, iman yang biji kecil itu, dalam keadaan dia mutayakin, meyakini makna la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Terus bihilafi alladhi yaquluha bi lisanihi wa huwa la yaqtidu ma'naha kal munafiqina fa innaha la tanfa'uhum la tanfa'uhum wa fi hadha raddun 'ala man yaqulu innal imana huwa qawlun bil lisani. Baik, ini tentu berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, namun dia tidak meyakini maknanya, seperti orang-orang munafik. Maka kalimat la ilaha illallah enggak bermanfaat buat mereka. Ini juga sekaligus sanggahan bagi orang yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan lisan saja. Nah, gantian berikutnya. Tafadhal, siapa? Faris, baca Faris. Bin Suheri. Nah, Faris. Baik, maka ini adalah sanggahan bagi yang berpendapat iman itu pembenaran saja. Terus annahu syai'un wahidun la yazidu wa la yanqus. Ah, yang menyatakan iman itu sesuatu yang tunggal, tidak bertambah, tidak berkurang. Terus annallaha ta'ala yaqulu rasuli sallallahu alaihi wasallam akhrij man kana fi qalbihi adana min qawli habbatin min khardalin min imani. Ya, karena Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul SAW, keluarkanlah dari neraka yang orang yang iman di kalbunya paling kecil, lebih kecil, lebih kecil sekalipun dari biji sawi. Terus wa hadha dalilun ala anna hadha imanun du'ibun walakin lamma ijtama'a ma qawli la ilaha illallah wa iqadi ma'nana nama'a dhalika sahibahu. Baik, makanya juga dalil maksudnya ya iman itu lemah, bisa lemah. Namun tatkala berkumpul ya, bersatu dengan ucapan la ilaha illallah, meyakini maknanya, maka ini akan bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya. Terus wa'akhrijahu minan nari ba'da dukhuli fiha. Ha? Wa'akhrijahu. Ha? Wa akhrajahu Allah mengeluarkannya dari neraka setelah dia memasuki neraka tersebut. Lanjut. La yuqallatu min nari illa ahla syirki wal kufri billahi azza wa jalla. Ahlu naibul fa'il badal. Karena tidaklah dikekalkan di neraka kecuali ahlu syirik. Itu musyrik. Ya, wal kufri, orang yang kafir kepada Allah. Terus wa amma ahlul imani wa in kana imanuhum dha'iman jiddan wa in dakhulu an-nara bi dhunubihim fa innahum la yukhalladuna fiha. Nah, adapun orang-orang beriman walaupun iman mereka lemah sekali, walaupun dia memasuki neraka karena sebab dosa mereka, maka mereka tidak akan dikekalkan di neraka. Ya, terus bahkan mereka dikeluarkan dari neraka karena adanya iman mereka. Wasyahidu minal hadithi kama dzakara mu'allifu annal imana yadmuhu hatta yakuna bimiqdari habbati khardalin. Baik, nah yang jadi pelajaran dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Qudama bahwasanya iman itu lemah, bisa lemah hingga dia bisa menjadi sebesar ya biji sawi. Terus dan aladzina yaquluna innal imana syai'un wahidun la yatafawatu. Ah, ini juga sebagai sanggahan bagi orang-orang yang menyatakan iman itu sesuatu yang satu, tidak bertingkat-tingkat. Terus iman itu kata mereka amalan hati saja. Ini keliru ya. Dapatnya kaum murji'ah. Taib wa billahi taufik sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.